Innalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba' wal mu'allif rahimahullahu ta'ala babul 'ami bab lafaz umum al-'amu ahadu abwabi usulil fiqhi as-sabiqati allati dzakaraha al-mu'allifu dhamna al-'ishrina baban wa huwa min awsafil al-alfazi wa laysa min awsafil ma'ani wa lidzalika yuqalu fil ma'na a'ammu wa fil lafzi amun fa yuqalu hadha lafzun amun wa yuqalu hadha al-ma'na a'ammu والعام لابد أن يعرفها الإنسان لأنه يترتب عليه بناء الأحكام فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد فحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل فمن ادعى خروج fardin min afratil umumi anil umumi fa'alaihi ad-dalilu wa ad-dalilu ala hadha anna Nabi SAW qal innakum idha kuntum dalika yakni assalamu alayna wa alayhi badillahi salihin faqad salamtum ala kuli abdin salihin fi samai wal ardi fa'ala hadithu yadulu ala anna al-umuma ya'umu jami'a afratihi وهذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفقه مثلا إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيها زكاة لأنه يستعمل قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها illa idza kana yaumul qiyamati sufiyat lahu sufaihu min narin fa ummi 'alaiha fi nar jahannam fa huliz zahab wa huliz fitati takhilani fi qawlihi sallam ma min saibin dhahabin wa rafitati faman ta'a ikhajahuma fa alahi at-talilu فإذا قال قائل عندي دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فالجواب أن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد فالأصل العبيد ليس فيهم زكاة وأصل الفرس ليس فيه زكاة فخرج منها ذلك الذي يعد الإنسان لنفسه فليس في زكاة لكن الذهب والفضة فيهما زكاة في الأصل فمن الذي قال إن كون الإنسان يقتنيها لنفسه يسقط الزكاة ثم إن قياسها على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك kiasun mutanaqidatun. Ya. Bab al-am. Al-am adalah salah satu bab dalam usul fikih as-safiqah yang sudah disebutkan. Alati zakaraha mu'alif yang telah mu'alif sebutkan termasuk dari bagian 20 bab. Dan al-am itu adalah min awsafi al-fad, adalah sifat untuk lafaz. Jadi kata-kata al-am itu na'at untuk lafaz. Bukan min awsafil makna, bukan na'at, bukan sifat untuk makna. Oleh karena itu kalau kita mengatakan maknanya umum, itu dalam bahasa Arab al-makna a'amu. Kalau kita mau mengatakan lafaz yang bersifat umum, maka bahasa Arabnya mengatakan itulah amun. Hadza lafdun am wa hadza al-ma'na a'am. Maka di sini berdasarkan contoh kalimat ini maka amud itu naat untuk lafaz, sedangkan naat untuk makna itu menggunakan bentuk aamu. Wal am dan am labudah harus diketahui oleh seorang manusia, karena ya tartabu menimbulkan dampak, ya tartab menimbulkan dampak binaul ahkam, bangunan dari hukum. Faidha wajidna, maka jika kita temukan satu lafaz aman yang bersifat umum, maka dia mencakup semua afradihi, anggota-anggotanya. Pemaknahu, maka maknanya anal hukma, bahasanya hukum, yasbutu, itu berlaku untuk semua anggota. Fahukmul ami, maka hukum lafaz yang umum itu mencakup jami' afradihi, semua anggotanya, kecuali jika ada dalilnya. Oleh karena itu, barang siapa idda'a mengklaim khuruja fardin, keluarnya atau tidak tercakupnya satu anggota min afradil umum, anil umum, dari lafadz yang umum, fa'alai ad-dalilu, maka dia punya kewajiban untuk mendatangkan dalil. Dalil, kalau lafadz umum itu mencakup semua anggotanya, adalah karena Nabi mengatakan idza qultum dzalika, jika kalian mengucapkan hal itu, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, faqad salamtum, maka kalian mengucapkan keselamatan, mendoakan keselamatan, ala kulli abdin salihin, untuk semua hamba yang salat di langit dan di bumi. Ini menunjukkan kalau malaikat itu juga hamba yang salat. Fadhal hadis itu, maka hadis ini menunjukkan bahasanya anal umum, lafad umum itu mencakup semua anggota umum. Wahadil faedah, dan faedah ini, yaitu kaedah ini maksudnya, yubina alaiha, terbangun di atasnya banyak dari permasalahan fikih. Contohnya, jika ada orang yang mengatakan sesungguhnya perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu tidak ada kewajiban zakatnya, kalung dan semacamnya, tidak ada zakatnya, li'ana yustakmalu, karena dia mustakmal, karena dia dipakai. Ada orang yang punya pendapat demikian, maka kita katakan, bukankah Nabi menyatakan ma min sahibi zahabin wala fiddatin, dan disini ada ma nafi, sahibi zahabinnya nakirah. Maka nakiros yangnya siap nafi, maka menunjukkan makna umum. Maka semua orang yang punya emas dan perak layu adi minha haqqaha, kemudian tidak menunaikan haknya dan lafad yang lain zakatnya, maka pada kiamat sufihat akan dibuat lembaran untuknya, sufa'ih, beberapa lembaran dari api, kemudian dia dibakar, dipanggang di atasnya, di nari jahannam, di atas lembaran-lembaran tersebut, di dalam api neraka. Maka di sini kita temukan sahibi zahabin wala fiddatinnya itu bersifat umum. Maka berdasarkan hal tersebut, maka perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu dakhilani, tercakup dalam hadis di atas. Sama nida'a, maka barang siapa mengklaim, mengaku-aku ikhrajahuma, mengeluarkan keduanya, fa'alai ad-dalilu, maka dia punya kewajiban mendatangkan dalil. Fa'idha qala qa'il, jika ada orang yang mengatakan ingdi dalilun, saya punya dalil, dalil kalau mustakmal itu tidak dipakai, tidak ada zakatnya, karena Nabi mengatakan laisa 'alal muslim, tidak ada menjadi kewajiban seorang muslim fi abdihi, tentang budak yang dia miliki, wala fi farasihi, tidak pula tentang kuda yang dia miliki, sedaqatun, kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat berkenaan dengan budak, meskipun seorang itu punya budak beratus-ratus atau beribu-ribu, punya seribu budak, itu tidak ada zakatnya. Demikian juga kuda, tidak ada zakatnya. Nabi sudah menegaskan tidak ada zakatnya, meskipun orang punya seribu kuda, tidak ada zakatnya. Nah ini kan mustakmal, mereka mengatakan itu kenapa kok tidak ada zakatnya, budak sama kuda itu kenapa enggak ada zakatnya? Karena ya jadi tunggangan. Karena jadi karena digunakan. Nah, sama. Ini juga emas dan perak kan dipakai, sama-sama dipakai. Maka jawabannya budak dan kuda lam yati fima hadisun amun, tidak terdapat hadis umum yang menunjukkan bahasa zakat itu tajibu wajib berkenaan dengan budak. Maka pada asalnya budak itu laisa bihim zakatun, tidak ada kewajiban zakat karena tidak ada lafaz umum tentang hal tersebut. Demikian juga wa aslul faras laisa fihi zakatun, demikian juga kuda itu pada aslinya itu tidak ada kewajiban zakat. Fa kharaja minha, fakharaja minha dzalika alladzi ya'uddu al-insanu li nafsihi fa laisa fihi zakatun. Maka bisa kita simpulkan kharaja minha, maka kita bisa simpulkan dari hadis di atas bahasanya alladzi ya'uddu al-insan, barang-barang yang disimpan disiapkan oleh seseorang untuk dirinya. Orang itu punya mobil untuk dipakai, motor, punya sepeda banyak, punya rumah banyak. Faya safi zakatun, enggak ada zakatnya. Mau rumahnya 10, rumah mewah semua, enggak ada kemudian zakat rumah, enggak ada. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari, kalau boleh, bisa diambil dari laisa 'alal muslim bi abdihi. Lakin az-zahab akan tapi untuk emas dan perak, maka pada dasarnya ada zakatnya. Fihi zakatun fil asli. Nah, pada dasarnya itu ada kewajiban zakatnya. Faman alladzi qala, maka siapakah yang kemudian mengatakan bahasanya kaunal insan, sepatu seseorang itu yaktaniha, memiliki emas dan perak linafsi untuk dirinya sendiri untuk dipakai, itu menggugurkan, menghilangkan kewajiban zakat. Itu alasan yang pertama, jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kiasah alal farasi, mengkiaskan emas dan perak dengan kuda dan budak, wasaubi dan pakaian, wa ma'as badalika, dan yang mirip dengan itu, kiasun mutanakidotun. Mutanakidun adalah satu kias yang kontroversial. Nah, maka kita berdasar kesimpulannya, kita bisa menetapkan berdasarkan hadis mamin sahibi zahabin walafid dotin, ini lafad-lafad umum. Maka berdasarkan ini kita katakan semua emas dan semua perak itu wajib dizakati, baik untuk diperdagangkan, baik untuk kemudian untuk dipakai sendiri, berupa emas, berupa kemudian simpan uang dan semacamnya. Waqad arafa al-mu'allif al-amma bi qawlihi, dan mu'allif memberikan definisi tentang lafaz umum dengan mengatakan wahadduhu lafdun ya'umu aksara min wahidin min ghairi ma hasrin yura. An'am lafdun dalun ala aksara min wahidin min ghairi hasrin. Faidha qulta zaitun falaysa bi amin li'ana yadullu ala wahidin wa nahnu naqul ala aksara min wahidin. Wa idza qulta rajulani falaysa bi amin li'annahu yadullu ala aksara min wahidin namun ma'al hasri. Wa idza qulta isruna rajulan fa aidan laysa bi amin li'anna yadullu ala aksara min wahidin ma'al hasri. Fa idza qulta an-nasu fa innahu amun li'anna yadullu ala aksara min wahidin min ghairi hasrin. Fatabayyana al-ana anna al-ama lafdun dalun ala aksara min wahidin bituni hasrin. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala min qawlihim amamtuhum bima ma'i wal tanhasir al-fadhu fil arba'i. Min qawlihim amamtuhum bima ma'i anal ama ustaqa min qawlihim amamtuhum bima ma'i, yakni samaltuhum fil ata' Falau a'paitu hadha rajula malan yatasaddaqu bi ala hadhil majmu'ati wa a'tahum ila wahidan tsumma ja'a ilayya wa qala amamtuhum bima a'taitani falanaqulu innahu shadiqun li'annahu lam ya'ummahum baqiya wahidun fa idza qala amamtuhum famatluluhu anna jami'ahum akhadhu. Walihada sara al-lafdu al-amu samilan li jamil afradi. Wa minhum aidan al-imamatu li'annahu muhitatun bi-ra'si kullihi. Wa qawluhu rahimahullah wal tanhasir al-lamu lamul amri. Lakin laysa al-murad fi hadhihi al-jumlati at-talab bal wa amrun bima'na al-khabari. Wa amru ya'ti bima'na al-khabari kama anna al-khabara ya'ti bima'na al-amri. Fafi kulli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna hadha khutrun bi ma'na al-amri alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum amrun bi ma'na al-khabari li ana ma'na wal nahmil wa nahnu nahmilu khatayakum idzan wal tanhasir amrun bi ma'na al-khabari ya'ni tanhasiru al-fadhu fi arba'ati anwa'in fa anwal umumi ala kalamil mu'allif arba'atun. Hadduhu, definisi lafaz am itu adalah lafzun satu lafaz ya umu yang mencakup aksar lebih min wahidin dari satu min ghairi mahasrin tanpa pembatasan yura yang bisa dilihat. Artinya anal ama lafzun dalun lafaz yang menunjukkan lebih dari satu tanpa pembatasan. Jika kau katakan Zaid, maka ini tidaklah umum, bukanlah lafaz umum karena dia cuma menunjukkan satu saja. Padahal kita mengatakan tadi ala aksara min wa'idin, lebih dari satu. Jika kau katakan rojulani, ada dua orang laki-laki, maka ini juga bukan lafaz umum karena dia menunjukkan lebih dari satu, namun ma'al hasri, namun ada pembatasan jumlah, yaitu dua. Padahal tadi dikatakan tidak dengan tanpa pembatasan. Jika kau katakan 20 orang, maka juga ini bukan lafadz umum, karena dia memang menunjukkan lebih dari satu, namun ma'al hasri ada pembatasan jumlah. Nah, kalau kita katakan annasu para manusia, nah ini lafaz umum karena menunjukkan lebih dari satu min ghairi hasrin tanpa ada pembatasan dengan jumlah tertentu. Maka tabayyana jelaslah sekarang bahasanya, kesimpulannya bahasanya lafaz am. Am adalah lafaz yang menunjukkan lebih dari satu biduni hasrin tanpa pembatasan dengan jumlah angka tertentu. Kemudian mu'alif mengatakan bahasanya kata lafadz al-am itu min kaulihim, dari perkataan orang Arab. Orang Arab mengatakan amam tuhum bima ma'i, kuratai mereka dengan uang yang kumiliki. Kuratai, kubagi rata untuk mereka semua dengan uang yang kumiliki. Waltan hasil, dan kata beliau, dan terbatas al-fadhu lafadz umum itu fi arba'i dalam empat jenis atau empat kategori. Yakni maksud ai yaitu anal am, bahasanya kata-kata al-am itu diambil dari min kaulihim, dari kalimat bahasa Arab amam tuhum bima ma'i. Artinya samal tuhum, aku meratai mereka, meliputi mereka, aku ratai mereka bil atau aku beri semua. 10 orang semuanya tak beri, nah itu amam tuhum bima ma'i. Kalau akta itu hadha rajula, maka seandainya aku memberikan kepada seseorang si A, saya berikan pada si A malan sejumlah uang, ya tasaddaqu bihi, perintahnya, pesannya, tolong uang ini disedekahkan ala hadhil majmu'ah, pada sekelompok orang itu, jumlahnya 20 orang ini. Aku beri uang, aku titipkan uang, atau aku berikan uang sekian. 1000 tolong disedekahkan kepada mereka sekelompok orang itu. Fa'atohum ila wahidan, kemudian si A itu membagi-bagikan kepada majemu'ah, kepada sekelompok orang tadi, namun ila wahidan, satu belum dikasih. Dan dia datang melapor ilaiya, datang laporan padaku dan mengatakan amam tuhum bima a'taitani, sudah kuratai dengan uang yang kau berikan padaku. Maka kita tidak mengatakan kalau dia itu jujur, bahkan kita katakan bohong, wong masih kurang satu, kan? Maka dia laporannya sudah amam tuhum, padahal ada satu yang belum diberi, maka dia bohong. Li'annahu la ya'ummahum, karena orang tersebut, karena si A itu belum meratakan uang tersebut untuk semuanya. Bagi wahid, buktinya masih tersisa satu orang yang belum diberi. Jika dia mengatakan amam tuhum, maka famadluhum, maka maknanya bahasanya semua mereka akhadu, sudah ngambil uang tersebut. Kok masih sisa satu yang belum, ya, maka tidak boleh dia mengatakan amam tuhum. Karena itu lafadz am itu mencakup semua anggota am. Demikian juga lafadz am itu diambil dari kata-kata imamah, surban. Mengapa surban disebut imamah? Dari kata-kata amma, artinya meliputi, meratai. Li'annaha muhitatun fi kullihi, karena yang namanya imamah, yang namanya surban itu mesti baru bisa disebut surban kalau sudah meliputi, menutupi biroksi kulit semua bagian kepala. Nah, karena itu surban disebut imamah dalam bahasa Arab. Waltan hasir, lam di sini lam amr, akan tapi bukanlah yang dimaksudkan biar jumlah dengan jumlah ini, dengan kalimat ini, ataulah permintaan atau perintah. Akan tapi ini adalah perintah, namun maknanya berita. Terkadang perintah itu bimakna al-khabari, maknanya berita. Sebagaimana berita terkadang maknanya adalah perintah. Contoh: wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Itu salah satu quru. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin. Salah satu guru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu ya terlepasnya menunggu diri mereka, yaitu beriddah selama 3 guru. Ini kabar bimakna al-amr. Kabar maknanya perintah. Dan jika perintah kok wujudnya itu dengan kabar, itu lebih asyad, itu lebih tekanannya itu lebih daripada perintah dengan bentuk perintah. Karena apa? Karena seakan-akan sudah dijadikan, ini mesti sudah dilakukan, sudah kemudian sudah diceritakan, mesti sudah dilakukan. Allah memerintahkan, hei para wanita-wanita yang sudah ditalak, wanita-wanita yang dicerai, adalah kalian beridah 3 guru. Nah, Allah ceritakan, bahasanya wanita, semua wanita-wanita, semua wanita yang ditalak itu idahnya 3 guru. Sudah Allah menceritakan mereka semua itu sudah melaksanakan. Mereka semua sudah melaksanakan, sudah dianggap sudah melaksanakan semua. Nah, padahal belum dilaksanakan. Maka ini tuntutan untuk kemudian, tuntutan untuk melakukannya itu lebih keras daripada jika perintahnya itu dengan perintah. Jadi perintah itu juga wujudnya pakai kalimat berita, itu lebih keras, kesimpulannya lebih keras daripada perintah dengan bentuk perintah. Kemudian orang-orang yang kafir berkata pada orang-orang yang beriman, ittabi usabilana, ayo ikutilah jalan kami. Dengan sok, dengan sombong dia mengatakan, walnahmil khotoyakum, kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Ini perintah maknanya khobar. Walnahmil maknanya kamilah yang menanggung khotoyakum, dosa-dosa kalian. Tak jamin, dah, yuk ikut saja. Padahal cuma omongan di dunia saja. Sehingga wal tanhasir tu amar maknanya khobar. Artinya lafaz perintah itu tanhasir atau artinya tanhasir alfadhu lafaz am itu tercakup itu hanya terbatas dalam empat jenis. Fa'an wal umum maka jenis umum menurut perkataan mu'alif ada empat macam. Macam yang pertama dan yang kedua al-jam'u wal-fardu al-mu'arrafani bil-lami kal-kafiri wal-insani. Lafaz jama' atau mufrad al-mu'arrafani dan dia itu ma'rifat. Namun ma'rifatnya bil-lami dengan alif lam. Contohnya al-kafir dan al-insan. Maka ini lafaz umum. Enggak al-kafir, maknanya semua orang kafir, al-insan semua manusia. Yani, an-naw' al-awwal wa tsani min anwa'il umum al-arba'ati huwa kullu jam'in mu'arrafin bilam wa kullu mufradin mu'arrafin bilam. Fa walil umumi illa idza kanat al-lamu li bayanil haqiqati aw lil ahdi. Fa inna laysa lil umum inama alladhi yufidu al-umuma al-alati lil istiraki amalati lil ahdi fa'ala hasabil ma'hudi wa amma alati li bayanil haqiqati falaisat amatan law qultu ar-rajulu khairun minal mar'ati laysa al-ma'na anna kulla rajulin khairun min kulli imra'atin wa la yastaqimu hadha di anna minan nisa'i man hunna khairun minar rijal lakin hakikatu rijal au jinsu rijal afdalu minan nisa'i. Wa qala mu'alif al-mu'arrafani bi'al ham hal qasduhu al-alif wal-lam au bi'al au bil-lam wahdaha fahada khilafun baina nahwiyin. Ba'du nahwiyin wal-usuliyin yakulun mu'arrafun bi'al kama huwa madhabul basriyin. Qala ibn Malik fi'al-fiyah biljari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismin tamyizun hasal wa qad yu'abbiruna bi alifi wa lami kal kufiyin kama qala sahibul jurumiyati al ismu yu'arafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa rupama yu'abbiru ba'dum bil lami faqat yana al lam ta'ti al hamzatu fiha ala annaha min bunyatil kalimati walakin li suhulatin nutqi bisukuni bisakini li anna ulaula alhamzatu ma nataqta bilami alamu sakinatun wasakinu la yumkinu al-ibtida'u binutqi bihi falidhalika yakul ba'duhum inna ta'rifa hasala bilami wahdaha. Artinya yakni rahimallah, bahasanya jenis yang pertama dan jenis kedua dari lafaz umum yang ada empat macam. Yang pertama adalah semua kalimat, semua kata jamak yang ma'rifat dengan alif lam. Dan yang kedua, semua kata mufrad yang ma'rifat dengan alif dan lam, maka maknanya umum. Kecuali jika alif lamnya itu untuk menjelaskan hakikat jenis atau untuk ahdiyah. Contohnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawmanya kan ahdiyah, hari ini. Alnya itu menunjukkan ini, menunjukkan sekarang. Maka jika alnya itu ahdiyah, maka tergantung ma'hudnya laisalil umum, tidak menunjukkan lafaz umum. Yang yufidu menunjukkan makna umum adalah al yang li istirak istirakul jinsi. Adapun lil ahdi yang untuk ahdiyah, maka tergantung ma'hudnya. Ahdiyah itu diikat kalau diterjemahkan, ya tergantung ikatannya. Kalau ikatannya untuk menyatakan sekarang, maka al-yawma ya berarti hari ini. Alnya itu menunjukkan arti ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yaum tu hari, kok bisa diartikan hari ini? Karena alnya, alnya itu sekarang maknanya. Al-an itu ada al-an artinya waktu. Al-an, an itu artinya waktu. Al itu menunjukkan saat ini. Jadi waktu sekarang. Al-an itu waktu sekarang, waktu saat ini. Ya, maka disebut ya sekarang. Disingkat artinya al-an itu sekarang. Nah, tergantung ma'hudnya. Adapun yang libayinil haqiqah untuk menjelaskan hakikat jenis, maka juga tidak bersifat umum. Contohnya, contoh kalimat yang ada alnya dan fungsinya libayan haqiqatul jinsi. Ar-rajulu khairun minal mar'ati. Itu terjemah yang benar, jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan. Bukan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Atau semua laki-laki juga. Laisat makna, bukanlah makna kalimat ini semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan. Laisat kiwahada, ini tidak, ya tidak benar hal ini. Liana minanisa, karena di antara wanita man hunna khairun minarijal, ada perempuan-perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Akan tapi hakikat laki-laki atau jenis laki-laki itu lebih baik secara umum daripada perempuan. Namun boleh jadi ada perempuan yang jauh lebih baik daripada laki-laki. Di bait di atas dikatakan al-mu'arrafani bilam. Apakah maksudnya adalah alif lam, al atau kalam semata? Maka di sini ada silap perselisihan di antara ulama nahwu. Jadi untuk menyebut alif sama lam itu al-yaum, itu nyebut alif lam itu apa? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan ya disebut ini al-alif wal-lamu. Ada yang mengatakan ya benar yang disebut al. Ada yang mengatakan ya benar yang disebut lam. Dan itu yang dipilih oleh nazam atau penazim, nazim, penazam waraqat al-mu'arrafani bil-lam. Maka ba'da atau ba'du nahwiyin, sebagian ulama nahwu dan ahli usul, mereka mengatakan bi'al. Jadi nyebutnya al. Dan ini mazhab Basriyin. Sebagaimana kita ketahui bahasanya nahwu itu mazhabnya ada dua. Nah, kalau fikih itu mazhabnya empat yang terkenal, atau lima sama Dhahiri. Nah, kalau nahwu mazhabnya ada dua, ada Basrah sama mazhab Kufah. Madhab Kufah sama madhab Basrah. Nah, kalau madhab Basrah mengatakan nyebutnya al. Contoh yang menganut paham madhab Basrah itu Ibnu Malik dalam Alfiyah, beliau mengatakan bil jari wa tanwini wa nidah wa al. Tanda tanda isim itu kata Ibnu Malik bil jari huruf jar atau dijar dikasro, watanwin bisa ditanwin, wanida bisa kemudian dijadikan munada, wa'al dan kemasukan al, wa musna din lil ismi dan jadi musnad. Musnad itu bahasa kita subjek, bahasa kita subjek, yaitu apa? Mubtada, naik fa'il, fa'il dan semacamnya. Enggak ada mubtada kecuali isim. Nah, kalau bahasa Indonesia subjek itu bisa kata kerja. Tertawa itu sehat misalnya. Nah, kata kerja tapi jadi subjek. Membaca itu bisa. Nyata kalau dalam bahasa Arab musnad subjek, baik wujudnya mubtada, wujudnya fa'il, naibul fa'il, itu tidak boleh tidak pasti isim. Tidak ada fi'il kok jadi fa'il, tidak ada fi'il kok jadi naib fa'il, tidak ada ceritanya. Nah, wa musnadun lil ismi, atau kemudian bisa jadi musnad, kok bisa diletakkan dalam kalimat sebagai mubtada, mesti, maka mesti itu dia adalah isim. Jadi tanda isim bisa jadikan musnad. Tamyizun, maka bisa dibedakan lil ismi tamyizun. Ada pembedaan untuk ismi, isim hasal terjadi. Waqad yu'abiruna, dan terkadang dan para ulama nahwu mengungkapkannya dengan kata-kata al-alif wal-lam. Ini mazhabnya Kufah kal-kufiyin. Contoh yang menganut mazhab Kufah itu penulis kitab nahwu Jurumiyah. Beliau mengatakan dalam Jurumiyah, al-ismu yu'rafu bil-khaddi, isim itu diketahui dengan dijer, dikasrah, ditanwin, wa dukhulil alifi wal lami. Maka berarti mazhabnya sahibul Jurumiyah, penulis sahib di sini maknanya penulis, penulis kitab Jurumiyah. Jangan diartikan teman, nanti temannya Jurumiyah lah, aneh lagi. Atau pemilik, sudah pernah baca buku terjemahan tuh, ditulis di sana berkata pemilik kamus, berkata pemilik kamus bahwasanya makna ini adalah demikian. Oh, ini berarti kan apa? Tafsir bahasa Arabnya. Wala sahibul Al-Fatah, ya. Silsilah hadis sahihah singkat sahihah, silsilah hadis dhaifah disingkat dhaifah, sahih jami' sahih disingkat sahih jami', disingkat sahih jami', itu aja. Dhaif jami' sahih disingkat dhaif jami'. Anul Ma'bud, anul itu Saraf Abu Dawud disingkat Al-Aun. Itu bukan Ustaz Anul Rafiq atau siapa. Kalau Fil-Aun, ini harusnya diartikan apa? Berkata penulis kitab Kamus Al-Muhid. Kalau penulis kamus, kamusnya diartikan, Allah itu nama, nama diartikan ya tambah rancu lagi. Jadi sahibul al-Jurumiyah artinya penulis kitab Jurumiyah. Nah, terkadang ini kayak enggak ada fa'ilnya. Terkadang misalnya disebutkan nah qala fil fath, enggak ada. Jadi langsung bikin kalimat qala fil fath, fa'ilnya ya enggak ada, disebut fa'ilnya udah langsung qala fil fath. Fathnya Fathul Bari, qala fil fath harusnya diartikan terdapat dalam Fathul Bari, disebutkan dalam Fathul Bari. Ini sok gak ada fa'il ya. Bablas itu wala fil fatah titik titik titik. Ini sahibul Jurumiyah itu maknanya penulis kitab Jurumiyah. Warubama yu'abiru ba'dum bilam, bahkan sebagian ulama nahwu mengungkapkannya dengan lam fakot saja dengan alasan li anna al lam ta'ti al hamzatu fiha, tidaklah hamzah fiha di dalamnya, ala annaha min bunyatil kalimah, bahasanya hamzah tersebut itu adalah termasuk struktur kalimat, struktur kata, bunya. Bunya itu ya bangunan, bangunan kata itu bahasa Indonesianya struktur kata. Jadi al itu hamzahnya itu bukan bagian dari struktur kata, kata mereka. Akan tapi hamzah di situ itu lisuhu latin nutki bisakin, supaya kemudian kita bisa mudah mengucapkan sukun. Lamnya itu kan disukun, lamnya itu kan disukun, supaya kemudian bisa diucapkan, maka dikasih alif al. Bukan, bukan maksud dari hamzah itu sebagai bagian dari struktur kata. Li'anahu laula hamzatu, seandainya bukan karena hamzah, engkau tidak bisa mengucapkan lam, karena lamnya sukun. Masakinu, dan sesuatu yang disukun tidak mungkin dimulai binut kibiyah untuk diucapkan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan inna ta'rifah hasolat bilami wahdaha, yang namanya ta'rif menjadikan ma'rifat itu terwujud dengan lam semata. Wala kulli hal al khilaf kama yabduli laisa tahtahu tawilu fa'idatin. Wa ala kulli halin al mu'arraf bi al au bi alif law wal lam au bil lam wahdaha. Naqul lafdun salihun lil umum illa an takuna li bayani haqiqati au lil ahdi. Fa in kana lil ahdi fa hasbul ma'hudi, wa in kana li bayani al haqiqati fa yasduku bi wa Faiz cukup biwahidin. Makalah mu'alif kal kafir wal insani, dorobal mu'alifu misalan bil kafir wal insani. Walaital mu'alifa kal kal mu'mini wal insani. Walakala kal mu'mini al insani layan kasir al baitu. Lakin ala kulli halin madama misalan laisa hukman fala ba'sa. Wa misalu kalimatil kafir kauluna al kafiru finnari fa'al huna lil umum ma'anal kafir mufradun lakin takhraq alil al fa'afadat al umuma. Wa alamatu al alati lil umum al istiraqiyah ayahilla mahalaha lafzatu kulla. Wa fi hadhal misal yasiu antakul kullu kafirin finnari. Wa qaul al insan mufradun muhalla bi al al istirafiyati fayakunu lil umumi, wa misalu qaulu ta'ala wal asri innal insana lafi khusri. Khuliqal insanu min ajalin, khuliqal insanu da'ifa. Fa al fi hadhil ayat as-salas, as-salas tufidul umuma li anna yumkinu an yahilla mahalaha kalimatu kullu. Wa makna inna kula insanin lafi khusrin, wa khuliqa kul insanin da'ifa, khuliqa kul insanin min ajalin. Misalan akhar ala ala istirafiyah asyautan, inna syautan lakum adu. Asyautan huna lil umum, wa laysat lil ahdi adihni. Li sihati huru lil kalimati kullu mahalaha, inna kula syautanin lakum aduun. Sawa'an kana al-ab al-kabir alladhi adalla Adam alaihi salatu wassalam au abna'ahu wa dhuriyatahu kulluhum a'da'un lana, wa syaitanul insi kadzalika aidan a'da'un lana. Terus kesimpulan tentang khilaf ulama tentang al, apa nyebutnya al dan lam atau apa, maka beliau katakan ala kulli hal al khilaf, perselisihan dalam hal ini kama yabduli, sebagaimana nampak bagiku, yang sebagaimana bisa kita lihat, laisa tahtahu tawilul faedah, tidak ada banyak manfaatnya, diributkan tidak ada banyak manfaatnya. Kesimpulannya apa? Ya, yang paling enak, yang paling gampang gimana, ya sudah, boleh-boleh saja. Nah, kalau kemudian ada khilaf, khilaf kok enggak ada manfaatnya, enggak begitu banyak manfaat, konsekuensi dari khilaf tersebut tidak banyak, Ya, maka nanti kaedahnya itu pakai hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, tidaklah Nabi disuruh memilih sesuatu kecuali memilih yang paling mudah dan paling gampang selama tidak dosa. Dosa bilang ini, bilang al, bilang al damlam, tidak dosa kan? Tidak dosa, cuma yang benar yang mana? Alih dosa kan tidak, tidak. Sudah, kalau tidak dosa, yang mana yang paling enak? Mau dibilang al, paling enak ya dalam arti paling jelas, paling ini, yaitu yang dipakai. Al khilaf, kok tidak ada banyak manfaatnya dan itu tidak menimbulkan konsekuensi dosa, maka kaidah dalam bersikap itu hadis Nabi tadi. Nabi itu juga disuruh memilih sesuatu, maka akan memilih yang paling enak, yang paling gampang, selama itu selama bukan dosa. Walakulihal, ya, simpulannya pokoknya mu'arab dengan al atau dengan al, dan dalam atau dengan lam saja, kita katakan lafdun salihun lil umum, maka itu adalah lafaz yang bisa menunjukkan makna umum. Ila antakuna libayanil haqiqati au lil ahdi, kecuali jika alnya itu untuk menjelaskan hakikat jenis atau untuk ahdiyah. Jika untuk ahdiyah maka hasab tergantung dengan ma'hudnya. Wainkana, dan jika libayanil haqiqah untuk menjelaskan hakikat jenis, saya suku biwahidin, maka tepat untuk kemudian satu orang, namun belum tentu untuk semua orang. Ar-rajulu khairun minal mar'ati, ada seorang laki-laki lebih baik daripada perempuan, tapi enggak tentu, belum tentu semuanya seperti itu. Kal kafir wal insani, doroba mu'alif misalan. Jadi kalau membuat permisalan dalam bahasa Arab itu doroba misalah, itu membuat permisalan, bukan memukul permisalan. Memang sudah doroba misalan itu sudah maknanya, memang kalau kita mau ngomong membuat permisalan itu doroba misalan, itu bahasa aslinya seperti itu. Kalau sekarang banyak yang nyingkat pakai kata-kata masalah yumas tilu, mas tilu cok, datangkanlah buatlah contoh. Hasilnya tidak, artinya doroba misalan. Doroba itu memukul, tapi kalau doroba misalan yaitu membuat permisalan. Kalau doroba fi itu artinya bepergian. Doroba fi. Ya terbuna fil ardi ya betaruna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah fakra'u mata yasara min di surat Muzammil. Allah tahu kalau sebagian kalian ada yang berpergian cari rezeki, ada sebagian dari kalian perang, maka ya salat malamlah semampunya. Bil kafir wal insan, dengan kata kafir dan insan. Walai ta, seandainya mu'alif mengatakan kal mu'min wal insani, seandainya beliau memilih kal mu'min wal insani, lam yan kasir al baitu, maka bait syairnya itu tidak pecah. Kalau ma bil kafiri wal insani, nah itu baitnya itu pecah. Lakin ala kulli hal, itu dari sisi syairnya, sisi ilmu arutnya, ilmu tentang masalah syair, namanya ilmu arut. Sisi syairnya. Nah, kalau pakai kal mukmin wal insani itu malah enggak pecah baitnya. Pecah di sini maksudnya menyelisih not standar. Ya, harusnya not standarnya itu gini. Not standarnya gini, ada yang kemudian selewah sedikit gitu loh. Ada kemudian mengandung ilah sedikit, cacat sendiri, cacat sedikit, nah itu salah satu bentuk cacat syair, itu ada ingkisar pecah. Ya madama misal selama cuma sekedar contoh laisa hukman, bukan menyangkut hukum, ya salah pak salah, tidak apa-apa, jadi toleransi, tidak perlu di apa dikritik dalam-dalam, wah bahaya ini atau tidak perlu itu. Selama bukan hukum, kalau baksa masih ada toleransi. Ya. Misalnya kalimat al-kafir, contoh kata-kata kafir, al-kafir finar, artinya semua orang kafir dalam neraka. Maka al di sini untuk umum, padahal kafir di sini isim mufrad, akan tapi kemasukan al, maka menjadikan makna umum. Gimana kita tahu kalau al ini menjadikan makna umum dan tidak? Kaedahnya gimana? Tolak ukurnya gimana, standarnya gimana, dia kasih tahu wa alamatu al, dan ciri al itu bisa kemudian menunjukkan makna umum yaitu al istirokiyah itu jika ayahilla mahalaha labdatu kul, jika yahilla mahalaha menempati posisinya lafat kulu, jika al itu al yang bisa kita buang dan kita akan kita ganti kulu dan kalimatnya itu masih mustaqim, kalimatnya itu masih enggak cacat, secara makna enggak cacat, ini ada al, satu kalimat al yang kita buang, kita ganti kulu, nah, kemudian makna kalimat enggak cacat, maka berarti alnya itu al istirokiyah. Itu cirinya demikian, bisa alnya bisa diganti dengan kulu. Nah dalam contoh ini ya sih cocok, kita katakan al yang kita buang sehingga bunyinya kulu kafirin finah, secara makna cacat? Tidak cacat. Maka ini berarti istirokiyah. Namun arrajulu khairun minal mar'ati, al yang kita ganti kulu, kulu rajulin khairun minal mar'ati, cacat? Maknanya cacat. Banyak laki-laki sekarang kalah, lebih lebih baik Aisyah istri Nabi daripada laki-laki sekarang, kan? Tidak benar kan? Berarti cacat. Maka berarti bukan istirokiyah. Wa kalau al insan, contoh juga al insan ini mufrad muhala bi al, diberi al istirokiyah, maka maknanya umum. Contohnya innal insan ala fi khusri, kita ganti inna kulal insani lafi khusri, sungguh semua manusia adalah kerugian. Cacat benar? Cacat maknanya? Tidak cacat, jadi tepat. Maka setiap manusia sungguh dalam kerugian. Di sini Allah pakai kata-kata fi dorfiyah, menunjukkan seakan-akan manusia itu berada dalam satu ruangan, depannya kerugian, belakangnya kerugian, kanan kiri rugi, atas bawah rugi. Itu maknanya demikian. Itu rugi, di kemana-mana merugi, depan belakang, samping kiri kanan. Itu makna fi dalam ayat ini. Khulqal insanu min ajalin, manusia itu diciptakan dari ketergesaan, bukan maknanya, maksudnya manusia itu punya tabiat kesusu, tergesa-gesa. Padahal apa? Kaidah fikihnya mengatakan manista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bitahrimihi, sehingga di salah kawaid fikihnya sesakdi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ya pasti dia kemudian apa? Ukibah bitahrimihi, mesti tidak kemudian mendapatkan apa-apa. Kesusu, ingin selak makan rambutan, padahal memang belum jatahnya dimakan. Ya, dipetik, ya tetap masih enggak enak itu. Ya, tetap masih kemudian masih kecut, loh, memang belum waktunya. Belum waktunya, belum saatnya. Nih, tapi manusia itu min ajalin. Maksudnya khuliqa min ajalin bukan berarti manusia itu terbuat dari materi, yang materi tersebut adalah ajalin, ketergesaan. Namun manusia itu punya tabiat kesusu, tabiat tergesa-gesa, jadi seakan-akan seakan-akan itu menjadi materi penciptaan manusia. Dan Nabi mengatakan wal ajalu wal ujlatu minas syaitan, dalam hadis yang ada di Bulughul Maram di bab adab, dan tergesa-gesa itu datang dari setan, kecuali tergesa-gesa yang memang sudah saatnya, ya tentu tidak mutlak. Tergesa-gesa saatnya memang sudah tepat, timingnya sudah pas, segalanya sudah dipersiapkan, ya tinggal dilaksanakan, ya segera saja dilaksanakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Maksudnya, ini ayat ini didatangkan setelah Allah menceritakan tentang masalah pernikahan, wal muhsanatu minan nisa', dan seterusnya. Setelah Allah menyebutkan mahram wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, setelah itu Allah menyebutkan wal muhsanatu minan nisa' awal juz 5. Baru setelah itu kemudian Allah tutup wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, di tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan Al-Waqi' mengatakan dzahaba aqlu rajuli ma'ahunna. Maka maqala rahimahullah ta'ala, kalau orang itu sudah kemudian pingin sama perempuan itu, laki-laki itu pingin sama perempuan itu, dia itu enggak normal lagi pikirannya. Baik, lemah di sini fi amr nisa, dalam masalah wanita. Jadi al insan di sini maksudnya laki-laki. Al insan di sini maksudnya laki-laki. Itu laki-laki itu terciptakan lemah. Itu di tafsir Katsir ada dua akar. Yang pertama dari ya, bapaknya Paulus, enggak tahu siapa namanya, dia mengatakan waktu lekat insan baifa aifi amri misa, tentang urusan perempuan. Itu bahkan sampai Waqi' mengatakan kalau orang itu sudah demen sama perempuan, sudah pengen sama perempuan, itu logikanya sudah nggak bisa lagi diajak kompromi. Sejak berpikir sehat itu nggak sehat. Diajak berpikir sehat itu nggak sehat. Kalau seorang itu sudah gandrung dengan perempuan. Fa'al fi hadil ayat, maka al itu ada penjelasan demikian. Dha'ifahnya itu urusan perempuan, sehingga insannya itu laki-laki. Dan kalau Syekh Utsaimin beliau katakan al dalam semua ayat tersebut itu tufidul umum, maknanya umum. Khuliqal insan dha'ifah, termasuk wanita di sini, termasuk di sini perempuan juga. Perempuan dan laki-laki sama tercipta dalam keadaan lemah, terutama kemudian dalam kalau kemudian sudah berkaitan dengan syahwat biologi. Oleh karena itu Allah kemudian mengatur, memberi aturan tentang dan penyaluran yang halal dan berpahala dengan Allah mencariatkan pernikahan. Fa'al fi li anna yumkin, karena mungkin ayahila mahalaha menggantikan al itu kata-kata kulu, sehingga kita katakan kulu insanin lafi khusrin, kulu insanin da'ifa, fa kulu ka kulu insanin min ajalin. Contoh yang lain al-israqiyah adalah asyaitan. Allah mengatakan di surat Fatir, sehingga setan itu adalah musuh kalian. Maka setan di sini lil umum, bukan lil ahdi zihni, bukan untuk ahdi zihni. Kalau ahdi zihni itu maknanya berarti iblis. Kalau orang itu disebut setan, itu bayangannya iblis. Zihninya di benaknya itu nanti terlintas asosiasi yang tertangkap, itu iblis kalau disebut setan, asosiasinya ke iblis. Nah, ini kata beliau walaysa lil ahdi zihni, al di sini bukan kemudian ahdi zihni berarti maknanya iblis, bukan. Apa alasannya? Namun al di sini istighraq lil umum, alasannya li sihati hulul kalimati kullu, karena sah-sah saja kalau kita ganti alnya tersebut dengan kulu mahalahat di tempatnya al. Sehingga sah-sah saja jika kita katakan inna kula syaitani syaitani lakum aduun. Cocok kan? Enggak cocok. Maknanya tidak. Sehingga maknanya setiap setan itu adalah musuh kalian. Baik setan yang bapaknya yang paling besar itu iblis yang menyesatkan Adam, atau anak turunnya. Nah, setan itu punya anak turun. Apa dalil kalau iblis itu punya anak keturunan? Dalilnya surat Kahfi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kau kemudian jadikan iblis wa dzurriyyatahu dan anak turun iblis aulia amin duni? Lidzalimina badala, maka sejelek-jelek pengganti untuk orang-orang yang zalim. Maka iblis itu punya anak dan keturunan, punya cucu, punya buyut, punya cicit. Dalilnya di surat Kahfi ayat 50 berapa ya? 59 kalau enggak salah. Atau 53, sekitar itu. Pokoknya 50-an. 5 titik-titik. Kuluhum a'da'unana, semuanya adalah musuh kita. Bahkan ini setan di sini juga cocok jika termasuk juga setan manusia. Wa sayatul insi kadzalika, setan manusia pun demikian. A'da'un lana adalah musuh kita. Maka ahli maksiat, orang yang sudah melakukan pelanggaran, itulah setan manusia. Nabi katakan arqibu syaitanun wa raqibani syaitanani wa raqbu wa salah satu raqbun. Kalau orang satu orang berpergian sendirian itu setan, dua orang masih dua setan, nah tiga orang itulah rombongan. Apa maknanya setan? Fajir, fasik. Maka orang yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah adalah setan manusia. Ada pertanyaan? Ketunya iblis itu menyesatkan sih. Dalilnya itu afatat takiduna wa dzurriyyatahu awliya amin duni. Bapak menjadikan iblis dan sebagai wali-wali kalian. Kalau dia beriman, anak keturunan iblis itu beriman, kan enggak apa-apa punya wali. Innamakumullah wa rasuluhu wal mu'minun. Wali kalian adalah Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman. Enggak apa-apa kan kalau, maka menunjukkan. Dan enggak boleh, itu kan maksudnya melarang. Maka ayat itu juga sekaligus dalil bahasanya semua keturunan iblis itu menyesatkan. Semua anak keturunan iblis itu menyesatkan. Nah, kalau jin, enggak ada jin yang jadi pengikutnya iblis dan ada jin yang tidak. Kalau jin, baik kalau jadi setan, dalam arti setan jin itu ada iblis, anak keturunnya iblis, sama jin yang bukan iblis namun ikut iblis. Mungkin yang mana? Yang jin bukan iblis. Ya bisa aja kalau gimana? Mau libur apa enggak? Libur aja. Libur saja. Yang mana? Yang ini apa dua-duanya? Jam 7. Gimana? Ya, pas wadar libur. Pas wadar libur. Pusahaan. Libur seminggu. Libur seminggu itu berarti sama kapan ini? Senin masuk. Itu sampai besok itu sampai Ahad. Ahad sampai. Oh. Ya apa? Masuk Senin ya. Itu aja. Maksudnya Senin depan, insya Allah. Senin depan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Tawana an alhamdulillah ala nisa wa ala naqala wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.